أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa kembali berkumpul bermajelis di majalisil ilm dengan tujuan yang mulia talabul ilmi syar'i. Dan insyaallah taala pada pertemuan malam hari ini kita kembali melanjutkan risalah Kitabut Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada pembacaan masail, masalah-masalah atau faedah-faedah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala pada bab Fadlu Tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub, bab keutamaan Tauhid dan keterangan bahwasanya Tauhid bisa menghapuskan dosa pemiliknya. Sampai pada masalah yang ke-10. Beliau mengatakan al-ashirah, masalah yang ke-10. An-nassu ala anna al-aradin sab'un kas-samawat. Dalam bab ini terdapat dalil bahwasannya bumi memiliki 7 lapis seperti halnya langit. Langit yang kita lihat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki 7 tingkatan. Ada 7 lapis langit. Langit yang pertama, yang kedua sampai langit yang ke-7. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naba ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa banaina fawqakum sab'an syidada." Dan kami bangun, kata Allah Subhanahu wa taala, di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Kemudian dalam bab ini disebutkan ternyata bumi juga demikian, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki 7 lapis. Ada lapisan bumi yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai yang ke-7. Di antara dalil yang menguatkan pernyataan penulis rahimahullahu taala bahwasannya bumi juga memiliki 7 lapis sebagaimana halnya langit tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Sa'id ibn Zaid radhiyallahu taala an, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man iqtata'a shibran minal ardi, barang siapa yang mencuri sejengkal tanah, mencuri tanah orang lain, ya, walaupun hanya sejengkal, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tuwiqalahu yaumal qiyamati min sab'i aradin, maka akan dikalungkan pada hamba tersebut nanti di yaumul qiyamah 7 lapis bumi dari tanah yang dia ambil. Naam. Di dalam hadis tersebut jelas menjelaskan bahwasannya bumi memiliki 7 lapis sebagaimana langit memiliki 7 tingkatan. Dan ini perkara yang harus diimani, diyakini oleh setiap muslim, dikarenakan tersebut dalam dalil-dalil yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian al-hadiya asyrah, masalah yang ke-11. Anna lahunna ummaran. Di dalam bab ini pula terdapat penjelasan bahwasannya pada setiap tingkatan langit terdapat penghuni. Di setiap tingkatan langit ada makhluk yang menghuni langit tersebut. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Wahumul malaikah. Di antara penghuni langit adalah para malaikat yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bagian keimanan, di antara bagian rukun iman adalah beriman dengan adanya para malaikat. Para malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya dan ditempatkan di langit, bertempat tinggal di langit. Di setiap lapisan langit tadi, khanifidina azani Allah wa iyyakum, terdapat para malaikat. Dan juga di antara yang menghuni langit-langit tersebut adalah al-anbiya, ruhnya para nabi. Ya, termasuk Nabiullah Isa alaihi salam. Untuk Nabiullah Isa alaihi salam, beliau saat ini ya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, ruh dan jasadnya. Ya, ruh dan jasad beliau alaihi salam. Ini pun juga termasuk bagian dari keimanan kepada para malaikat, juga termasuk rangkaian beriman kepada perkara yang gaib. Selanjutnya, ats-tsaniya asyrah, yang ke-12, itsbatus sifat. Di dalam bab ini terdapat faedah itsbatus sifat, wajib menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk penjelasan detail masalah ini, khanifidina azani Allah wa iyyakum, nanti akan disampaikan secara terperinci oleh penulis rahimahullahu taala ketika membahas permasalahan tauhidul asma was sifat. Ya, tauhidul asma was sifat. Secara umum, prinsip ahlussunnati wal jamaah, prinsip yang benar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita menetapkan apa saja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua yang ditetapkan oleh Allah, semua yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad, wajib kita tetapkan. Tidak boleh ditolak. juga tidak boleh dirubah-rubah maknanya, juga tidak boleh diserupakan dengan makhluk, dan tidak boleh menanyakan bagaimana bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dibayangkan. Karena kalau kita membayangkan sifat Allah secara tidak langsung, kita telah menyerupakan Allah dengan bentuk imajinasi kita. Naam. Yang penting kita tetapkan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tanpa melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam masalah sifat. Khilafan lil Asy'ariyah, tidak seperti prinsipnya Asy'ariyah, kata penulis rahimahullah. Asy'ariyah ini merupakan nisbah kepada seorang tokoh yang bernama Abul Hasan Al-Asy'ari. Pemikiran yang dinisbahkan kepada tokoh yang bernama Abul Hasan Al-Asy'ari pada fase kedua dari kehidupan beliau rahimahullah. Beliau dulunya memiliki faham Mu'tazilah. Kalau faham Mu'tazilah, menolak sifat secara mutlak. Allah tidak punya sifat. Ya, Allah tidak punya sifat. Ini termasuk pemahaman berbahaya, bahkan termasuk pemahaman kufur. Setelah itu beliau rujuk dari pemahaman Mu'tazilah, mengambil pemahaman baru yang dikenal dengan istilah faham Asy'ariyah, karena beliau yang mencetuskan faham tersebut. Dalam masalah sifat, Asy'ariyah hanya menetapkan 7 sifat. Ya. Asy'ariyah hanya menetapkan 7 sifat. Dengan alasan semua sifat-sifat yang lain itu bisa dimasukkan ke dalam 7 sifat ini. Ya. Pakai akal-akalan. Dengan alasan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bisa dimasukkan ke dalam 7 sifat ini. Ya, ini fahamnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang kemudian fahamnya Abul Hasan Al-Asy'ari dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi mengembangkan dari 7 sifat tadi, berkembang menjadi 21 sifat. Ya. 21 sifat yang dibagi lagi ada sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil. Pernah dengar pembagian ini? Ya. Yang ternyata paham ini, ya, Asy'ariyah Maturidiyah banyak dikonsumsi oleh masyarakat negara kita, bangsa Indonesia. Ya. Yang kemudian orang-orang yang memiliki pemahaman Asy'ariyah tadi, Asy'ariyah Maturidiyah, ya, Asy'ariyah yang menetapkan 7 sifat saja, kemudian dikembangkan oleh Abu Mansur Al-Maturidi, diistilahkan Asy'ariyah Maturidiyah, membagi menjadi 21 sifat. Ada sifat yang jaiz, sifat wajib, sifat mustahil. Ya, yang punya paham ini pada masyarakat Indonesia mengklaim dirinya sebagai aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah. Jadi pahami? Nah, walaupun mereka jauh dari penamaan tersebut, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyaku. Ya, bisa dipahami? Tayyib. Rinciannya akan kita bahas secara tersendiri dalam masalah Tauhidul Asma was Sifat. Gambarannya, ya, ada faham yang harus kita waspadai terkait dalam mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah faham Asy'ariyah Maturidiyah yang banyak dipegangi oleh masyarakat Indonesia. Ini merupakan fenomena yang sangat miris. Ya, yang mana faham ini dimasukkan, dijejalkan pada sekolah-sekolah formal kaum muslimin. Mulai dari tingkat sekolah dasar sudah diajarkan faham Asy'ariyah dalam mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai dari tingkat sekolah dasar. Bisa kita bayangkan sekolah formal itu dalam seminggu jatah untuk belajar agamanya itu sangat sedikit dibandingkan dengan pelajaran umum. Ya, Bunda. Ya, dari 6 hari waktu aktif belajar, ya, itu paling jatah untuk belajar pendidikan agama Islam 2 jam. Sudah jatahnya 2 jam, ternyata 2 jam tadi dimasukkan racun Asy'ariyah pada generasi muda kaum muslimin. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kira-kira jadi apa? Hah? Full dengan dunia, dimasukkan, disisipkan pelajaran agama, ternyata yang masuk bukan pelajaran yang sesungguhnya agama, tapi racun. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Fenomena yang sangat miris, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, yang tentunya bagi kita yang memiliki ilmu tentang masalah tersebut atau yang faham akan kesesatan tersebut harus berhati-hati, jangan salah. Ya, jangan sampai kita salah menempatkan anak-anak kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, pada pendidikan-pendidikan yang menyimpang dari Islam. Naam. Kemudian الثالث عشرة yang ketiga belas, أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك laisa qauluha bil lisan. Masalah yang ke-13, kata penulis rahimahullah, apabila engkau mengetahui hadisnya Anas ibn Malik. Hadisnya Anas ibn Malik ini hadis yang terakhir yang disebutkan dalam bab ini oleh penulis rahimahullah. Kalau yang masih ingat hadis qudsi yang berbunyi, ya bana Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Hadisnya Anas, hadis qudsi yang menyebutkan bahwasanya Allah menjanjikan, wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi dalam keadaan tidak berbuat syirik, ya, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku akan datangkan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula, diampuni asalkan tidak berbuat syirik. Kalau kita faham hadis ini, maka kita akan bisa memahami maksud Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada hadisnya Itsban ibnu Malik. Ini hadis yang sebelumnya. Ya, hadis yang ketiga. Dalil yang ketiga dalam bab ini, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gabungkan hadisnya Itsban yang menjanjikan bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan niatan ikhlas haram masuk neraka, ini dimaksudkan atau diartikan dengan hadisnya Anas ibn Malik. Kata beliau, annahu tarku syirk. Maksud hadisnya Itsban adalah dengan meninggalkan kesyirikan. Ya, seseorang yang mendapatkan jaminan tidak masuk neraka karena mengucapkan la ilaha illallah dengan satu syarat, tidak boleh berbuat syirik. Laisa qauluha bil lisan, tidak semata-mata mengucapkan dengan lisan. Bukan berarti hadisnya Itsban menjelaskan bahwasanya siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah pasti selamat dari neraka. Tidak demikian. Ya. Dia selamat dari neraka kalau mengucapkan la ilaha illallah dengan catatan tidak berbuat syirik. Nah, itu maksud beliau rahimahullahu taala. Naam. Dan ini juga merupakan peringatan khusus bagi kita semua ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, bahwasanya la ilaha illallah, tauhid yang kita miliki saat ini bermanfaat bagi kita nanti di yaumul qiyamah, dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai tauhid yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka kalau kita meninggalkan dosa kesyirikan. Mati dalam keadaan tidak membawa dosa kesyirikan. Nasallahu salama wal afiyah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua menjadi hamba yang jauh dari kesyirikan. Allahumma amin. Ar-rabi'ah asyrah, yang ke-14. Ta'ammalil jam'ah baina kauni Isa wa Muhammad abdayillah wa rasulaihi. Beliau rahimahullah mengatakan, perhatikan faedah Rasulullah alaihi salatu wassalam menggabungkan antara persaksian bahwasanya Isa adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala dengan persaksian Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita murojaah kembali pada awal bab mengisahkan tentang hadisnya Ubadah Ibnu Samit radhiyallahu taala an, siapa saja yang meyakini bersaksi dengan 5 persaksian Allah akan memasukkan hamba tersebut ke dalam surga bagaimanapun kondisi amalnya. Salah satu dari 5 persaksian tadi adalah bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua atau yang berikutnya, bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa digabungkan persaksian terkait dengan Nabi kita Muhammad dengan persaksian terkait dengan Nabiullah Isa alaihi salam? Di situ ada hikmah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum yang diinginkan dari hadis tersebut. Ya. Pada hadis tersebut menghendaki pada setiap muslim untuk mengambil jalan yang tepat. Ya. Seperti kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam risalah beliau Al-Wasiyatul Kubra. Beliau mengatakan dinullahi wasatun bainal ghali fihi wal jafi anhu. Agama Allah yang benar itu senantiasa pada sikap pertengahan antara sikap ghulu dan sifat jafa. Ya. Antara sifat ghulu dan sifat jafa. Ghulu berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan dalam memuji atau menyanjung seseorang itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum. Jafa artinya kurang dalam memenuhi kewajiban. Semua aspek kehidupan, ya, semua syariat kalau kita perhatikan ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum, tuntunan yang benar pasti pada jalan pertengahan. Ya, pasti pada jalan pertengahan ikhwan fil din azani Allahu wa iyyakum. Tidak lebih juga tidak kurang. Ya. Hakadha ikhwan fil din azani Allahu wa iyyakum. Menyikapi seorang alim. Ya. Kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam memuji atau menyanjung seorang alim. Tapi kita juga tidak diperbolehkan untuk tidak menghormati. Ya. Dihormati na'am, tapi enggak boleh berlebihan. Tidak boleh bersikap kurang ajar dan seterusnya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Itu hikmah yang diinginkan oleh penulis rahimahullahu taala. Al-Khamisa Ashrah, yang ke-15. Ma'rifatu ikhtisasi Isa bikaunihi kalimat Allah. Dalam bab ini kita mengetahui kekhususan atau keistimewaan Nabiullah Isa sebagai kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa terlahir tanpa ayah. As-sadisa asyrah, yang ke-16. Ma'rifatu kaunihi ruhan minhu. Dalam bab ini kita juga mengetahui bahwasanya Nabiullah Isa termasuk ruh yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau layaknya makhluk yang lain, layaknya manusia yang lain, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keistimewaannya lahir tanpa ayah, sebagaimana Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ayah, tanpa ibu. Naam. As-sabi'a asyrah, yang ke-17. Ma'rifatu fadlil iman bil jannati wan nar. Di dalam bab ini kita mengenal dan mengetahui keutamaan beriman dengan adanya surga dan neraka. Beriman dengan adanya surga dan beriman dengan adanya neraka ini memiliki keutamaan tersendiri. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Seseorang yang memiliki dua keimanan tersebut, dua persaksian tersebut, dijamin oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam masuk surga bagaimanapun kondisi amalannya. Tentunya dengan keimanan yang benar. Beriman dengan adanya surga menghendaki seorang hamba semangat dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah, tegar dalam menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan adanya neraka ini menghendaki seorang hamba meninggalkan segala sesuatu yang bisa menjerumuskan hamba ke dalam api neraka. Ikhnifidina azani Allahu wa iyaku. Kemudian athamina asyrah, yang ke-18. Ma'rifatu qawlihi ala ma kana minal amal. Di dalam bab ini pula kita dikenalkan penjelasan tentang maksud sabda Nabi alaihi salatu wassalam ala ma kana minal amal. Ya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, bahwasanya maksud hadis ini merupakan janji dari Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun sedikit amalan seorang hamba, ya, masalah apa namanya nafilahnya untuk urusan-urusan ibadah-ibadah sunnah dia tidak terlalu banyak, namun memiliki 5 syahadah yang tersebut dalam hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala an, maka dia dipastikan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. At-tasi'asyrah, yang ke-19. Ma'rifatu annal mizan lahu kiffatan. Di dalam bab ini kita mengetahui bahwasanya timbangan amal nanti di yaumul kiamah ini memiliki 2 daun timbangan. Masalah ini, beriman dengan adanya mizan, adanya timbangan amal yang nanti khanifidina azani Allahu wa iyyakum akan diberikan kepada hamba-hamba yang beriman, kaum mukminin, untuk ditimbang amal kebaikan dengan amal kejelekan mereka. Ikhnifidina azani Allahu wa iyyakum, termasuk rangkaian al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan adanya hari akhir. Dan yang akan ditimbang nanti di yaumul kiamah, yang pertama adalah amalan kita. Amalan kita akan ditimbang. Ya, sebagaimana tersebut dalam banyak ayat. Faman thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga. Ya. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang-orang yang ringan timbangannya. Dikatakan ringan menunjukkan bahwasanya hamba tadi punya amal saleh. Dia punya salat, dia punya zakat, bahkan dia punya haji atau bahkan thalabul ilm, namun ringan. Ya. Ringan, dia punya amalan tapi ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kadar keikhlasannya yang kurang atau kadar mutabaahnya, kecocokannya dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kurang, atau karena memang jarang beramal. Ya. Fa ummuhu hawiyah. Yang ringan timbangannya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah? Tahukah engkau apa itu hawiyah? Narun hamiyah, kata Allah Subhanahu wa taala. Neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Naam. Kemudian yang kedua yang ditimbang adalah catatan amal. Ya. Catatan amal seperti dalam hadis Bitaqah. Hadisnya Bitaqah, kisah seseorang yang memiliki 99 catatan kejelekan. Setiap catatannya maddal basar, sejauh mata memandang, isinya semua kejelekan. Ya. Ditimbang 99 catatan amal tadi dengan satu kartu yang merupakan amal kebaikannya yang bertuliskan la ilaha illallah. Menunjukkan bahwasanya akan ditimbang selain amal kita adalah catatan amal kita. Dan yang ketiga termasuk yang akan ditimbang adalah hamba itu sendiri. Ya. Hambanya, pelakunya juga akan ditimbang. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Berdasarkan hadis, ya, ketika para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in menertawakan betisnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Ya, kenapa ditertawakan? Karena sangat kecil. Ya, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kalau seandainya betisnya Abdullah ibnu Mas'ud ditimbang itu lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada Gunung Uhud. Hadis yang lain, nanti di yaumul kiamah akan didatangkan orang yang besar, gemuk. Besar, gemuk, luar biasa gedenya. Tidak hanya pendek tapi gemuk, tapi besar, gemuk. Ditimbangi khani bidina azani Allahu wa iyakum, ternyata timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menandingi sayapnya seekor nyamuk. Karena tidak ada amal kebaikan di khani bidina azani Allahu wa iyakum. Nah, termasuk bagian dari beriman kepada yaumul akhir. Dan yang terakhir, al-ishrun, yang ke-20, ma'rifatu dzikril wajhi. Dalam bab ini menjelaskan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah. Ini termasuk prinsip yang harus kita imani khani bidina azani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah. Dan wajah Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan wajah manapun. Kita imani Allah memiliki wajah, dan wajah Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan wajah siapapun. Dan tidak boleh bagi kita membayang-bayangkan khani bidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Ini seperti yang tadi disebutkan dalam hadisnya Itban, ya bataghi bidzalika wajhallah, mengharapkan dari ucapan la ilaha illallah wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah punya wajah. Naam. Disebutkan dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Idza dakhala ahlul jannatil jannata, apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, wa ahlun narin nara, dan ketika penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka, nada munadin, saat itu akan terdengar suara yang menyeru, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, innalakum indallahi maw'idan, sesungguhnya kalian masih memiliki satu janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, yuridu ayyun jizukumuhu, yang pada saat ini Allah akan menepati janjinya tersebut. Penduduk surga sudah masuk ke dalam surganya, penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka dengan tingkatan masing-masing. Fayakulun, maka penduduk surga bertanya-tanya, wama huwa, janji apa lagi? Ya, janji apa lagi yang belum Allah tepati? Alam yuzkilmi mawazinana, bukankah Allah telah membuat timbangan amal kami berat? Wa yabyadda wujuhana, dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah membuat wajah-wajah kami putih berseri-seri. Wa yudkhilnal jannah, kami sudah dimasukkan ke dalam surga, sudah menikmati berbagai macam kenikmatan-kenikmatan surga, mulai dari buah-buahannya, kemudian kamarnya, kemudian bidadarinya, dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang tiada taranya. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terlintas dalam benak manusia manapun, sudah mereka rasakan, apalagi yang kurang. Wa yuzahzihna minan nar, bahkan kami, kata mereka penduduk surga, telah diselamatkan dari neraka, janji apa lagi? Fayukshafu lahumul hijab, maka disingkaplah tabir, pembatas antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayanduruna ilaih, maka mereka ahlul jannah bisa memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Fawallahi, maka sungguh demi Allah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ma a'tahumullahu syai'an, tidak ada kenikmatan apapun yang Allah berikan kepada mereka pada saat itu, ahabba ilaihim minan nadari ilaih wa aqarra li a'yunihim, tidak ada yang lebih indah bagi mereka penduduk surga dari kenikmatan yang mereka rasakan selain dari melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika beliau menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat 26. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, sesungguhnya bagi hamba-hamba yang berbuat ihsan, hamba-hamba yang baik di dunia, mendapatkan al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan. Ziyadah ditafsirkan adalah an-nadhar ila wajhillahi azza wa jal, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang beriman, yang dipersilahkan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin, Allahumma amin. Naam, ini 20 masalah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala sebagai faedah atau kesimpulan dari bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Adapun bab yang berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant,